Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 13 Desember 2018, dibacakan Ardiansyah. Majelis Tinggi WN sepakat Malik Mahmud jabat kembali Wali Nanggro periode 2018-2023. Panwas Singkil minta KIP perbaiki lokasi pemasangan alat peraga. Ghazali Abbas Adan desak DPRA dan pemerintah Aceh tuntaskan APBA 2019. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Majelis Tinggi Wali Nanggro atau Lembaga Wali Nanggro yang terdiri atas Majelis Tuhapet, Majelis Fatwa, dan Tuhar 8 sepakat menetapkan kembali Tengku Malik Mahmud Al-Haitar sebagai Wali Nanggro Aceh periode 2018-2023. Keputusan ini disampaikan Wakil Ketua Tuhapet Walet Marhaban Bakongan. Hadir pula Sekretaris Tuhapet Tengku Ali Basya Usman, Tengku Zulfanuddin dari Majelis Fatwa, dan Tengku HM Ali Usman dari tokoh masyarakat. Walet Marhaban mengatakan ketiga majelis ini telah bermusyawarah dan menyepakati Malik Mahmud sebagai WN ke depan. Ia mengatakan proses pemilihan tak dapat dilaksanakan sebab perwakilan ulama dari 23 kabupaten kota sebagai satu dari empat unsur komisi pemilihan WN belum terbentuk. Sudarlun, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil meminta Komisi Independen Pemilihan setempat memperbaiki lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Sebab dari pantauan Panwas, ada lokasi yang tidak memungkinkan pemasangan APK. Anwar Ramnur Kordif, pencegahan Panwaslu Aceh Singkil, mengatakan ada beberapa lokasi tempat pemasangan APK yang telah ditetapkan KIP tidak mencukupi. Selain itu, Azwar juga menghimbau partai politik memasang alat peraga kampanye di lokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, Ketua KIP Aceh Singkil Edi Sugianto mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas terkait lokasi pemasangan APK dengan menyurati Pemkab Aceh Singkil. Sebab jelas Edi, penetapan lokasi pemasangan APK oleh KIP berdasarkan rekomendasi dari Pemkab Aceh Singkil. Sudarlun, jembatan gantung Alu Kemang, Kecamatan Pantai Cermin Aceh Barat, Selasa 12 Desember 2018 malam putus total. Abutmen jembatan selama ini memang sudah dikikis oleh erosi sehingga diperparah hujan lebat dan arus kerung merbu pada Selasa malam sehingga berdampak putusnya akses menuju dua desa yakni Alu Kemang dan Babahlung. Jembatan gantung sepanjang 150 meter serta turut pula memutuskan kabel listrik di dekat jembatan sehingga listrik di dua desa itu padam hingga Rabu. Gesi Alu Kemang Zulkifli kepada serambinews.com mengatakan, jembatan gantung wilayah mereka putus total dan roboh abutmennya pada sisi Alu Kemang setelah digerus derasnya arus sungai. Ia juga mengatakan akibatnya warga dua desa menjadi terisolir serta terpaksa menggunakan jalan yang lebih jauh dengan kondisi yang sangat parah. Sudarlun, Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mendorong DPRA dan pemerintah Aceh segera memfinalkan bahasan APBA 2019 sehingga terhindar dari keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ghazali mengatakan tidak masalah apabila DPRA juga memberi perhatian kepada Wali Nanggro yang akan segera habis masa jabatan. Harapan agar segera menyelesaikan pembahasan APBA 2019 juga datang dari Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Aceh tiap tahun selalu terlambat penyelesaian APBA. Tahun lalu, APBA disahkan melalui peraturan gubernur atau pergub. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK menangkap Bupati Cianjur Irfan Rifano Mukhtar bersama 5 orang lainnya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan penangkapan terhadap 6 orang ini dilakukan pada subuh. Menurut Laode, pihaknya mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat ini jelas Syarif, 6 orang yang ditangkap itu termasuk Bupati telah dibawa ke kantor KPK. Mereka berenam menjalani pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sebelum memutuskan status para pihak yang ditangkap. Sudarlun, sejumlah anggota Parlemen Inggris dari partai berkuasa, Partai Konservatif, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May. Kepala Komite Partai Konservatif yang bertugas mengkoordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengaku telah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan anggota parlemen faksi partainya untuk mengusulkan mosi tersebut. Mosi tidak percaya diajukan menyusul negosiasi Brexit yang semakin kacau. Kepemimpinan May semakin ditekan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin. Komite tersebut dikabarkan telah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan pengunduran diri Mei selama beberapa bulan terakhir. Selain dari partainya, Partai Konservatif, mosi tidak percaya untuk melengsarkan Mei juga telah diserukan oleh oposisi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 13 Desember 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.